نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada Syarah Fadlul Islam. Qala Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Qala ba'daha rahimahullah, berkata setelahnya, yakni penulis rahimahullah ta'ala, wa fis sahih an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan di dalam as-sahih, sahih Bukhari, dari Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang digelari sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasul, orang yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pengetahuan akan person-person orang-orang munafik, siapa-siapa saja munafikin yang ada pada masa tersebut. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Hudzaifah, bahkan Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah diriku termasuk daripada bilangan orang-orang yang dinyatakan munafikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk daripada rasa takutnya para sahabat terhadap penyakit nifaq. Maka Hudzaifah menyatakan, bukan, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak termasuk daripada bilangan mereka, dan aku tidak akan menyampaikan kepada seorang pun selain kepada dirimu. Dalam artian, jika ada lagi yang lain bertanya kepada beliau, maka tidak akan disampaikan, karena itu merupakan rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Amirul Mukminin telah dinyatakan jelas oleh Rasul sebagai ahlul jannah, termasuk daripada al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk ke dalam surga. Tayyib, Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan, ya ma'asyarul qurra, istaqimu, wahai sekalian para pembaca Al-Quran. Al-Qurra ini merupakan sebutan dari para ulama dan ahlul ilmi di masa tersebut. Para thullabul ilm ataupun para ahlul ilm, mereka disebut sebagai Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Karena demikian keadaan mereka di masa tersebut, para penuntut ilmu dan ahlul ilmi, para ulama'nya, mereka adalah orang-orang yang paling gemar terhadap Al-Quran. Sehingga mereka disebut sebagai Al-Qurra. Wahai para penuntut ilmu, wahai para ulama, istaqimu, istiqomah kalian. Fa'in istaqomtum, sungguh jika kalian istiqomah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian sungguh telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Kalau istiqomah berarti telah mendahului orang-orang yang di masanya dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala berada terdepan, jarak yang jauh, jalan yang paling dekat dan paling pintas untuk menuju Allah adalah jalan mereka, para sahabat, jalan Rasulullah SAW yang telah ditempuh oleh para sahabat. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman menyampaikan tentunya kepada para ulama-ulama tabi'in di masa beliau, para qurra'nya, istiqomahlah kalian, tapaki jalan-jalan salaf kalian. Istiqomah untuk menapakinya dan mengikutinya, bukan mengada-adakan perkara-perkara yang baru. Fa'in akhaltum yaminan wa shimalan, jika kalian mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, jadi tidak istiqomah ini, mengambil jalan yang lain dari jalan-jalannya para sahabat. Faqad dolaltum dolalam ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Sejauh apapun jarak kita dengan para sahabat, di saat kita menempuh jalan mereka, maka kita akan segera menyusul mereka. Tetapi di saat kemudian kita mengambil jalan yang lainnya, maka justru kita akan terjauhkan sejauh-jauhnya dengan mereka. Kita tidak akan pernah bertemu dengan mereka karena kita telah menempuh satu jalan yang bukan jalan mereka. Walaupun sangat jauh antara kita dengan mereka, para sahabat, tetapi di saat kita menempuh jalan mereka, setapak demi setapak apa yang telah ditempuh oleh mereka, maka kita akan segera menyusul mereka, para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Jalan yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tentunya fikihnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau begitu sangat faham terhadap apa yang akan membawa kepada keberuntungan, kesuksesan pada setiap muslim yang menempuh jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yuridu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bihadhil kalimah. Hudzaifah ibn al-Yaman mengendaki dengan ucapannya ini radhiyallahu taala anhu, an yusi wa ya'mura ahlal ilm, hendak memberikan wasiat dan perintah kepada para penuntut ilmu, kepada ahlul ilm, wa talabatil ilm, dan kepada para penuntut ilmu, wa talabatil Quran, hafizatul Quran, dan kepada para penuntut ilmu Al-Quran, para penjaga Al-Quran, yakni para penghafalnya. Wa man kana ala fi kitabillah jalla wa'ala, dan kepada siapa saja yang membaca daripada kitabullah jalla wa'ala, wa inayatan au qira'atan fi sunnah, wa inayatan au qira'atan fil ilm, wa inayatan yusihim bil istiqamah. Hudzaifah bin al-Yaman hendak memberikan wasiat kepada mereka-mereka ini, para pembaca Al-Quran yang memiliki inayah perhatian kepada Al-Quran, ataupun membaca sunnah dan memiliki inayah kepada as-sunnah, memiliki perhatian, ataupun para pembaca ilmu dan memiliki inayah perhatian terhadap ilmu. Yusihim bil istiqamah, di mana Hudzaifah bin al-Yaman memberikan wasiat kepada mereka agar istiqamah. Lantas apa itu istiqamah? Wal istiqamatu hiya luzumut tariq al mustaqim. Dan istiqamah di sini maksudnya adalah luzumut tariq al mustaqim, menetapi, menapaki jalan-jalan yang lurus. Alladzi wusifa qablu, yang telah digambarkan sebelumnya. Ya, ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manhaj yang lurus, baik secara akidah ataupun secara ibadah ataupun secara suluk ataupun secara dakwah ataupun secara muamalah dan seterusnya. Dan itu telah digambarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Istiqomah di atas hal tersebut. Yang lebih ringkasnya bahwasannya istiqomah adalah menapaki jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Wa annahu makana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam washabatuhu. Ini apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Li'annal istiqamata innama hiya sulukut tariqil mustaqim. Karena istiqamah itu artinya adalah menempuh jalan yang lurus. Wa tariqul mustaqim tariqun wahid. Sedangkan jalan yang lurus itu hanya satu jalan saja. Walaisa bimuta'addid, tidak berbilang. Jalan yang lurus itu satu. Satu jalan. Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Sabili, jalan satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus. Sirat, ya. Bukan asritah. Ya. Bukan banyak jalan, tetapi sirat wahid. Bukan subul tetapi sabil. Hadihi sabili. Ini jalanku. Jadi jalan satu. Di saat menyebutkan jalan Allah, maka Allah hanya menyebutkan satu. Di saat kemudian melarang dari jalan selainnya, maka Allah menyatakan wala tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan. Jamak. Jalan-jalan berarti banyak. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh bahwasannya at-tariqul mustaqim tariqun wahid, jalan yang lurus itu satu jalannya. Walaisa bil muta'addid, tidak berbilang. Wa haula'il qurra idzastaqamu fa innahum al-qudwah, dan mereka-mereka itu para pembaca Al-Qur'an, para ulama, para thalabatul ilm. Apabila mereka istiqamah, maka mereka itu adalah qudwah, mereka adalah teladan, ya. Mereka adalah panutan. Kalau mereka istiqomah, artinya istiqomah pula orang-orang yang mengikuti mereka. Istiqomah pula umat yang dengan itu umat menjadi umat yang jaya. Umat yang kuat. Umat yang hidup di bawah panutan, panutan yang membimbing. Terpercaya. Membawa kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza akhadhu yaminan wa shimalan minal ahwa wal bid'ah wal ara' al mukhtalifah wal ijtihadat allati tufarriq idza akhadhu fa innahu la wala syak yafsudun nas, atau bisa juga dibaca yufsidun nas, wala syak yafsudun nas. Taib. Dan mereka-mereka apabila mereka para qurra'nya, para tokohnya, para alim ulama'nya, para talabatul ilminya, para ustad-ustadnya, para kiai-kiainya, jika mereka para tokoh-tokoh ini tadi justru mengambil jalan ke kanan dan ke kiri dari berbagai macam hawa nafsu, jalan ke kanan isyarat daripada ekstrim dalam beragama, jalan ke kiri ibarat daripada lembek dalam manhaj. Jika kalian mengambil jalan berlebih-lebihan atau mengambil jalan yang mutamayyiz dari berbagai macam ahwa, hawa nafsu, bid'ah-bid'ah, pendapat-pendapat yang bermacam ragam, naudzubillah, itu perusak terberat dan terbesar daripada umat adalah ara' al-mukhtalifah, pendapat-pendapat yang aneh. Kalau itu munculnya dari orang-orang yang ditokohkan memiliki masa yang besar, maka kerusakan pun akan semakin besar. Dan arahan-arahan yang justru memecah belah, yang membawa kepada perpecahan. Apabila mereka mengambil jalan-jalan tersebut, tidak mengambil jalan yang lurus, wala syak, maka hal tersebut tidak diragukan, akan rusaklah manusia. Akan rusaklah manusia. Li'annahum innamahum bi'ulama'ihim, karena umat ini bergantung pada ulama'nya. Wa talabatul ilm indahum, dan bergantung pada para penuntut ilmu di sisi mereka. Wa qurra'ihim, dan bergantung pula kepada para pembaca Al-Quran mereka. Dan qurra' sekali lagi di sini adalah para ulama sama. Qurra' itu sebutan untuk para ulama' di masa tersebut. Wa lihadha kana minal kalamil hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu khatabal qurra' fil kufah. Karena diantara ucapan yang bagus yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasannya Al-Hasan Al-Basri beliau berbicara di hadapan para qurra', sekali lagi qurra' ini adalah para tokoh-tokoh, para ulama dan para penuntut ilmu di negeri Kufah, karena pada waktu itu masa di mana sangat makmur sekali majelis-majelis ilmu di mana-mana. Dan mereka, para penuntut ilmu tersebut, pekerjaan sehari-hari mereka adalah duduk membaca Al-Quran. Di saat ada dars, baru mereka ikut dars. Setelah tidak ada dars, maka mereka sibuk dengan Al-Quran. Sehingga disebut Al-Qurra. Di negeri Kufah, berarti di negeri Irak saat ini. Faqala lahum, Al-Hasan Al-Basri, memang beliau adalah ulama negeri Kufah. Beliau mengatakan, ya milhal ard, wahai masakonya bumi. Masako atau roiko ya. Milh itu artinya garam, tetapi maksudnya adalah penyedap rasa. Di sini konteksnya adalah penyedap rasa. Ulama itu ibaratnya adalah masakonya umat. Kalau umat ini ibaratnya adalah makanan yang lezat, makanan ataupun apa istilahnya, sayuran begitu, atau lauk, maka masakonya adalah para ulama yang membuat zen, penyedap rasanya. Milh, tentunya kalau dibahasakan milh, yang digaramnya bumi. Kalau makanan pada masa tersebut tidak ada garam, ya rasanya hambar sudah. Karena belum lama ditemukan masako, roiko, kemudian apalagi ajinomoto. Kalau dahulu, milh itu sudah merupakan sesuatu yang paling handal untuk membuat masakan menjadi zen, menjadi lezat, menjadi enak. Ya milhal ard, La tafsudu, wahai garamnya bumi, janganlah kalian rusak. Li'annahu in fasuda al-milhu lam yukal at-ta'am. Karena kalau rusak garamnya, rusak garamnya, makanannya tidak lagi bisa dimakan. Lam yukal at-ta'am. Jumlah daripada garam tentunya sedikit daripada dibandingkan dengan makanannya, ya kan. Tetapi yang sedikit itu yang paling dominan. Masakan yang banyak tidak akan ada rasanya, hambar di saat tidak ada milh atau penyedap rasa ini. Demikian pula ulama di tengah umat, di saat umat ini dalam bahasa yang lain sebagai ungkapan peribahasa, ya istilahnya, apa istilahnya ini, permisalan adalah makanan, umat sebagai makanan. Maka sesuai dengan kadar milh yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut, akan jadilah makanan tersebut menjadi makanan yang lezat dan nikmat untuk dimakan. Adapun jika milhnya, penyedap rasanya rusak, maka rusak pula seluruh daripada makanan tersebut. Di saat kemudian para thalabatul ilm dan para ulama'nya dan ahlul ilmi rusak, maka umat akan lebih rusak lagi. Wa hadza sahih, dan ini benar. Wa huwa min balighi fiqhihi wa inayatihi, dan ini merupakan bagian daripada kefaqihannya yang luar biasa. Balighi fiqhi, yakni kefaqihan yang luar biasa, dan menunjukkan akan inayah beliau Al-Hasan Al-Basri terhadap umatnya, perhatian beliau terhadap umat. Li'anna al-qurra talabatul ilm ahlul istiqamah alladzina yundhar ilaihim. Karena para penuntut ilmu, al-qurra, para pembaca Al-Quran, mereka ahlul istiqamah, yang orang-orang tentunya memandang kepada diri-diri mereka. In akhadu yaminan wa shimalan fasadatil jamaah. Kalau mereka mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, rusak jamaah manusia ini. Li'annahu la budda an yakuna tafarruq. Karena dengan itu pasti akan terjadi apa? Perpecahan. Ulama'nya sudah berpecah, otomatis di bawahnya pun akan berpecah. Akan terjadi perpecahan. Walabudda antakuna aqwal mukhtalifah, dan akan ada berbagai macam pendapat-pendapat yang beragam. Lam ya'adunna sahtamuna bi'ayya qawl minal aqwal. Li'annau idha ta'adda datil itijahat wa ta'adda datil itijahat bi'umuril manhat wa umuri sunnah wal umur al-amah fa'inan nas lan ya'khudhu bisyai. Manusia pun tidak lagi mereka ihtimam dengan satu ucapan daripada ucapan-ucapan. Sebelumnya mereka berada dalam satu barisan, satu shaf, satu kesatuan. Ya. Kenapa? Karena ulama bersatu. Mau mengambil ulama yang sana, tidak berbeda dengan ulama yang sini, tidak berbeda dengan ulama yang situ. Ya. Mau mengambil ittijahat, arahan-arahan dari ustadz sini, datang ke sini pun juga sama, datang ke sana juga sama, datang ke situ juga sama. Bersatu umat. Tidak terjadi kisruhan, perpecahan. Tetapi di saat kemudian justru adanya orang-orang yang kemudian ya dinisbatkan kepada ahlul ilm, indahu syai' minal ilm, membuat pendapat-pendapat yang nyeleneh, mengambil langkah-langkah yang salah. Ya. Langkah ke kanan ataupun ke kiri, tidak lagi sejalur, tidak lagi menapaki jalan yang lurus tadi, tidak istiqomah, dan di bawahnya, di belakangnya ada umat yang mengikutinya, maka di saat itulah terjadi perpecahan. Ada sekian banyak arahan-arahan berbeda-beda satu dengan yang lain, terkait dengan perkara-perkara manhaj, terkait dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara ammah, perkara-perkara umum. apa yang bisa dilakukan oleh umat? Membuat umat bingung. Lian amatan nas wasawat fil muslimin la yulzimuhum illa syai'an ma'an. Karena awamnya manusia, mayoritasnya kaum muslimin, ya, tidaklah bisa untuk mereka itu diilzam kecuali dengan dua perkara. Mereka tidaklah bisa, ya, ya, istilahnya diikat kecuali dengan dua hal. Al awal quwatus sultan. Yang pertama adalah kuatnya pemerintah. Wasani quwatu ahlil ilmi watsima ahlil ilm. Dan yang kedua adalah kuatnya ahlul ilmi dan istimanya persatuannya ahlul ilmi. Di mana ahlul ilmi adalah qurra'nya. Fa idza kana al-qurra' tafarraqu wajtahadu ila aqwalin katsirah wa fi'at ila akhirih. Fa inna athara dhalika 'ala an-nas wa 'ala ad-din wa 'ala al-istiqamah sayakunu absya' fil athar. Apabila para ulama'nya, ahlul ilminya, para qurra'nya, mereka sendiri berpecah belah dan mereka sendiri berijtihad pada berbagai macam pendapat dan kelompok dan seterusnya, maka pengaruhnya sangat besar sekali pada manusia dan pada agama dan pada keistiqomahan. Pengaruh yang sangat-sangat jelek, absya fil athar, pengaruh yang sangat jelek sekali, sangat buruk. Dan memang demikian kondisi yang tidak bisa dihindari pada hakikatnya, karena itu merupakan sunnatullah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian dengan yang lain sebagai ujian apakah kalian bisa bersabar. Di saat kita diuji dengan keadaan daripada musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, ya, kita kokoh mampu untuk menghadapinya seberat dan sekuat apapun mereka karena kita istiqomah, ya. Tetapi di saat kita diuji dengan sesama kita kaum muslimin, ini merupakan ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Dan walhamdulillah, seberat apapun ujian-ujian tersebut, agama kita ini agama yang sangat jelas. Arahan-arahan dari para ulama kita juga sangat jelas. Kembali kepada kibarul ulama, al-barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Kita memiliki para ulama walhamdulillah yang menjadi rujukan dunia. La natahazzab, kita tidak berhizbiyah, tidak berkelompok-kelompok, tetapi kita bersatu dengan para ahlul ilm dan bersatu dengan para ahlus sunnah di berbagai belahan dunia yang ada. Adapun kelompok-kelompok semisal terkungkung dengan nama-nama tertentu di satu daerah tertentu, ya, diikat dengan orang-orang tertentu, tokoh-tokoh mereka semata, itu adalah hizbiyah. Adapun ahlus sunnah, nikmat azimah minallah, ya, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita disatukan oleh manhaj, bukan disatukan oleh nama orang, bukan disatukan oleh organisasi, bukan disatukan oleh nama kelompok tertentu, tetapi disatukan oleh manhaj. Kita berjalan di atas manhaj tersebut. Kita memiliki ulama-ulama yang sangat banyak, ya. Dan mereka tentunya memiliki sekian banyak keistimewaan masing-masing. Ada ulama-ulama yang memang mereka menjadi rujukan dalam masalah ahkam fikhiyah. Ada ulama-ulama yang menjadi rujukan dalam masalah usul. Ada ulama-ulama menjadi rujukan masalah tafsir. Ada ulama-ulama yang menjadi rujukan masalah al-jarh wa ta'dil. Ya, masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan. Kenapa? Karena pada umat ini, ya sekarang ini, tidak sebagaimana pada masa zamannya Bani Israel. Di mana pada masa Bani Israel, ya, setiap kali meninggal dunia seorang nabi, maka akan disusul dengan nabi-nabi yang lainnya. Adapun pada umat ini, maka para ulama mereka sebagai pengganti daripada keberadaan para nabi di sisi umat. Mereka sebagai pengganti daripada keberadaan para nabi di sisi umat ini. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga bukan hal yang mustahil untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian mengkultuskan ataupun sifatnya adalah menyatakan ma'asum. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada umat ini para ulama-ulama yang memiliki khususiat, ya. Yang memiliki kekhususan-kekhususan dalam perkara-perkara tersebut. Sekali lagi, bukan kemudian ulama ini tidak pernah salah, ya, bukan. Dalam perkara-perkara ahkam, banyak perkara-perkara yang mungkin beliau terjatuh dalam kesalahan-kesalahan ahkam fikhiyah, ya, pendapat-pendapat yang mungkin beliau tarjih sebagiannya adalah perkara yang marju, bisa saja. Tetapi beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala basyirah dalam memandang berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang ataupun kepada person-person yang menyimpang. Dan itu berdasarkan dari berbagai macam rekomendasi-rekomendasi ulama-ulama di masanya yang tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan akan keulamaannya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, dan yang lainnya memberikan rekomendasi kepada beliau. Semisal Syekh Robi ini telah diberikan rekomendasi oleh para ulama-ulama tersebut. Sehingga jelaslah dalam kita menapaki dan memilih jalan ini di bawah bimbingan dan asuhan para ulama kibar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri, dua ulama kibar, ulama yang sudah sepuh. Maka mereka benar-benar menjadi lentera, ya, dan mercusuar bagi para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di saat terjadi berbagai macam ujian-ujian yang menerpa daripada umat. Lihada kanat wasilah tauhidin nas hiya an yuwahhadu ala sunnah wassabil wal istiqamah. Karenanya yang menjadi wasilah untuk bersatunya umat, ya, bersatunya manusia adalah tauhid ala sunnah. Untuk mereka disatukan di atas sunnah. Mereka disatukan di atas sabil. Di atas istiqamah. Wa hadhi aqsaru tariqin, dan ini merupakan jalan yang terpendek, yang paling singkat. An yuwahhidu 'ala as-sabil wal istiqamah, untuk mereka bersatu di atas jalan dan istiqamah. Fa idza istaqamna 'ala sunnah was sabil wa kunna syai'an wahidan fi dzalik la na'khudh yaminan wa shimalan kama dzakara Hudzaifah radhiyallahu anhu fa innan nasa yastaqimun. Apabila kita istiqamah, para duat istiqamah di atas sunnah, di atas jalan, kita menjadi satu dalam perkara tersebut. Kita tidak mengambil jalan ke kanan ataupun ke kiri, sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Maka manusia-manusia pun yang di belakang kita daripada para, yakni ahlu sunnah, orang-orang yang di belakang dari kalangan umat, mereka pun akan istiqomah pula. Wa innal wilayah satata'athar wa yakunu hunaka quwwah, dan kepemimpinan pun ya, akan terpengaruh, ya ini pemerintah maksudnya, dan di sana akan ada ya, athar yang sangat kuat, pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintah, yang itu semua akan membawa kepada kebaikan umat. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini? Bahwasannya inti daripada persatuan adalah di atas al-haq. Kita mengajak persatuan, tetapi persatuan di atas kebenaran. Kita tidak butuh kepada persatuan di atas berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bukan tujuan kita adalah menyatukan dengan sebanyak-banyaknya pengikut dan umat, bukan. Tetapi kita mengajak umat bersatu di atas jalan, di atas istiqomah, di atas al-haq, di atas sunnah. Seseorang walaupun dia sendirian, dia adalah jamaah di saat dia sesuai dengan sunnah. Ya. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud. Jamaah itu apa saja yang bersesuaian dengan al-haq, dengan kebenaran, walaupun kamu sendirian. Di satu daerah, di satu wilayah, di satu tempat, tidak ada yang memegangi sunnah kecuali kita sendiri, maka kitalah jamaah. Kitalah jamaah. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat itulah jamaah. Ahlu sunnah, yakni orang yang berpegang dengan Rasulullah SAW, wal jamaah, yakni dengan para sahabat. Setelah masa para sahabat, ada di sana para tabi'in, itulah mereka jamaah. Setelah masa tabi'in, ada di sana atba'ut tabi'in, itulah jamaah. Setelah masa mereka, maka ada al-imam Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Tirmidzi, al-imam Abu Dawud As-Sijistani, al-imam An-Nasai, al-imam Ibnu Majah, al-imam Ibnu Mandah, dan yang lainnya. Itulah al-jamaah, mereka haula. Setelah itu, sekian masa berlalu, Allah Subhanahu wa taala setiap masa, setiap kurun, setiap generasi telah memiliki orang-orang yang menjadi jamaah. Ya. Di saat Abdullah Ibn Mubarak ditanya, "Man al-jamaah? Siapa al-jamaah?" Maka beliau menjawab, "Abu Bakar wa Umar. Qad matu. Telah meninggal dunia." "Man al-jamaah? Siapa al-jamaah?" Kemudian beliau menyatakan, Abu Hamzah As-Sukari. Jamaah Abu Hamzah As-Sukari pada masa beliau hidupnya, beliaulah al-jamaah. Menyebutkan person padahal yang ditanya adalah jamaah. Sehingga bukan satu hal yang berlebihan di saat kita katakan bahwasannya di masa kita ini manhum al-jamaah. Kita katakan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi, Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri. Bukan satu hal yang berlebihan. Memang demikian para ulama dahulu, mereka mentazkiyah satu dengan yang lain agar umat tidak bingung, agar umat tidak tersesat. Mereka punya sesuatu yang dijadikan pegangan. Man humul jamaah? Siapa jamaah pada masa kita ini? Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. bis-shawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.